Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ba'd. Aina wasalna? Hukum ahli ta'wil? Ha? Naam, fadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaikh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, fa in qala qailun hal tukaffiruna ahla ta'wili aw tufassiqunahum, qulna al-hukmu bitakfiri wa tafsiqi laisa ilaina bal huwa ila Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa min al-ahkami syar'iyyati allati maradduha ila al-kitabi was-sunnati, fayajibu tasabbutu fihi ghayata tasabbuti, fala yukaffiru wala yufassiku illa man dalla al-kitabu wa sunnatu ala kufrihi aw fisqihi. Wal aslu tentang hukum ahli ta'wil apabila dia mengatakan, apakah kalian mengkafirkan ahli ta'wil, para penganut ta'wil, au tufassikum atau menghukumi mereka fasik, ya, apakah kalian menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir yang murtad dengan penakwilan-penakwilan mereka yang batil, atau kalian menghukumi mereka, memvonis mereka sebagai orang-orang fasik yang pelaku dosa besar tetapi tidak sampai pada tingkatan murtad, kafir, keluar dari Islam. Syekh mengatakan, kunna, kami menjawab, ahukmu bitakfir wa tafsiq laisa ilaina, hukum mengkafirkan, ya, memfasikkan, ya, menghukumi seseorang kafir, fasik, itu bukan kepada kita. Ya, bukan kembali kepada kita penentuannya. Bukan kembali kepada kita penentuannya. Ya. Bal huwa ila Allah Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu kembali kepada Allah, melainkan itu kembali kepada Allah, melainkan itu kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penentuan, ya, menghukumi kafir, fasik, kembali kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa min al-ahkami syariah, maka itu termasuk dari hukum-hukum syariat. Nah, jadi vonis kafir, vonis fasik, itu termasuk hukum syar'i. Itu termasuk hukum syar'i. Berarti harus berdasarkan syariat penetapannya. Naam, allati maradduha ila al-kitabi was-sunnah, yang kembalinya pengembaliannya harus kepada al-kitab dan sunnah, yang harus kepada Al-Qur'an dan hadis. Harus kepada Al-Qur'an dan hadis. Naam, maka wajib tatabbut, wajib memperjelas, ya, dengan sebenar-benarnya, ya, dalam masalah ini harus betul-betul dicek, diteliti dalil-dalil syar'i, ya, dalam Quran dan hadis mengenai vonis tersebut. Fala yukaffaru wa la yufassaqu illa man dalla al-kitab was-sunnah wa ada kufrihi aw fisqih, maka tidak boleh divonis kafir, divonis fasik, ya, kecuali yang memang ditunjukkan oleh dalil Quran, hadis atas kekafirannya atau kefasikannya. Baik, begitu. Tabi'a. Wal aslu fil muslimi dhahiril adalati baqa'u islamihi baqa'u adalatihi hatta ya. Wal aslu fil muslimi dhahiril adalati baqa'u islamihi wa baqa'u adalatihi hatta yatahaqqaqa zawalu dzalika anhu bimuqtadal dalili syar'i wa la yajuzu tasahulu fi takfirihi aw tafsiqihi li anna fi dzalika mahdzuraini azimaini ahaduhuma iftira'ul kadzabi 'ala Allah ta'ala fil hukmi wa 'ala al mahkumi 'alaihi fil wasf alladhi nubrizuhu bihi. Fani. Athani al-wuqu'u fi ma nabaza bihi akhahu in kana saliman minhu fa fi sahihi Muslimin an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma wa fi riwayatin in kana kama qala wa illa raja'at 'alaihi. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في والأصل في المسلم الظاهر العدالة. Hukum asal pada muslim yang tanpa adalahnya adalah baqa'u islamihi wa baqa'u adalatih, tetapnya keislaman dia. Ini yang merupakan hukum asal pada setiap muslim yang sifat adilnya, ya, yakni istiqomahnya dia, ya, tampak diketahui secara jelas nyata pada asalnya adalah baqau islami, tetapnya keislaman dia, wa baqau adalati, dan tetapnya sifat adil dia. Nah, istiqomah dia. Kita tidak boleh bergeser keluar dari itu, ya, keluar dari hukum asal itu. Nah, hatta yatahaqqaqa zawalu dzalika an, hingga benar-benar, ya, terpastikan hilangnya hadis itu dari dia, benar-benar terpastikan hilangnya, ya, hadis itu dari dia. Yang hilangnya keislaman dia, hilangnya sifat adil dia. Naam, bi muqtada dalil syar'i, berdasarkan tuntutan dalil syar'i. Ingat, ya, fil muslim adh-dhahir al-adalah. Pada muslim yang tanpa adalahnya, ya, tanpa sifat adilnya. Nah. Jadi bukan seseorang yang mastur, yang majhul hal, atau majhul ain, bukan orang yang tertutup keadaannya, nah, atau tidak diketahui ya siapa dia sama sekali. Nah, tapi ini muslim yang memang diketahui secara tampak jelas zahir adalah. Nah, memang sifat adilnya tampak. Wala yajuzu at-tasahul fi takfir wa tafsiqih, tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengkafirkan dia, mengfonis dia kafir atau fasik. Nah, karena dalam perkara itu ada dua, ya, perkara besar yang mengkhawatirkan, yang wajib diwaspadai, yang sampai terjerumus dalam dua perkara itu fatal jadinya. Ahaduhuma, yang pertama, iftira'ul kadhibi 'ala Allah ta'ala fil hukmi وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. افتراء الكذب, mengada-ada, mengarang-arang, ya, mengada-ada kedustaan atas Allah. Nah, mengada-ada, mengada-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni berdusta atas Allah taala dalam hal hukum syar'i, karena sudah dibahas di atas bahwa masalah takfir, tafsir itu hukum syar'i. Ketika seorang tidak punya ya kepastian hukum, dalam arti tidak punya kepastian yakni tidak ada dalil tentang itu, ya, tidak ada kepastian akan hal itu, hukum syar'i itu berdasarkan tuntutan dari syar'i, dari Quran dan hadis, itu artinya dia telah berbicara atas Allah satu kedustaan dalam hal hukum syariatnya, gitu. Bisa dipahami ya? Itu berarti telah berdusta atas Allah, atas nama Allah dalam hal hukum syariatnya. Nah, wa 'ala al-mahkumi 'alaihi, dan juga dalam hal apa? Dalam hal vonis orang yang dihukum itu. Nah. Ya, fil wasfi. Nah, jadi telah berdusta atas Allah dalam hal hukum dan vonis atas yang atas orang tersebut, pelaku tersebut. Nah, dalam menyifatinya dengan sesuatu yang dia lontarkan padanya, dia tuduhkan padanya. Nah, al-kadhib 'ala Allah, berdusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala bukan perkara kecil dalam hal hukum syariat. Nah, seakan dinisbahkan ini hukum syariat Allah seperti ini, padahal tidak demikian hukum Allah dalam perkara itu. Nah, memfonis seseorang kafir atau fasik, ya, padahal orang itu bersih dari hal seperti itu. Wah, ini na'am, dua perkara ini besar. Na'am, tsani al-wuqu'u fi ma nabaza bihi akhahu in kana saliman mih, yakni orang yang memfonis tersebut ya, bisa jadi dia yang terjerumus, ya. Nah, jadi keterjerumusan fi ma nabaza bihi akhah, terjerumus dalam perkara yang dia tuduhkan dengannya saudaranya. Jadi dia tuduh saudaranya kafir, ya, in kana saliman, atau fasik in kana saliman minhu. Justru dia yang terjerumus dalam kekafiran atau kefasikan itu jika ternyata saudaranya yang dia tuduh itu, yang dia gelari itu, ya, dia gelari kafir atau fasik, selamat dari tuduhan tersebut. Nah, justru dia yang terjerumus di dalamnya. Justru dia yang terjerumus dalam kekafiran, dalam kefasikan, karena ternyata saudaranya yang dia gelari kafir atau fasik itu, yang dia tuduh, ternyata bebas dari tuduhan itu. Dalilnya dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam sabda, "Idza kaffara ar-rajul akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka sungguh, ya, ba'a bimakna roja'ah, sungguh ia kembali dengan tuduhan itu, salah satu dari keduanya, mesti ada salah satu dari keduanya, ya. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat yang lain, in kana kama qal, ah, ini rinciannya, faqad ba'a biha ahaduhuma, yaitu in kana kama qal wa illa raja'at alayhi. Naam, in kana kama qal, apabila persis seperti yang dia katakan, benar-benar kafir, ya, orang itu fasik, orang itu artinya naam, vonisnya benar. Naam, maka berarti orang itu memang kafir atau fasik sesuai vonisnya. Yani dia benar. Wa illa, dan jika tidak benar, jika salah vonis, raja'at 'alaih, bisa kembali ke atasnya, akan kembali atasnya. Justru dia yang terjerumus dalam kekafiran atau dia yang terjerumus dalam kefasikan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dua riwayat ini dalam Sahih Muslim. Dan riwayat Al-Bukhari Naam, yani in kana kama qala wa illa rajat alai, ini dalam Sahih Muslim juga. Naam. Baik. Kedua riwayat yang tampilkan ini dua-duanya dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian wafihi an Abi Dzar, dan dalam Sahih Muslim juga dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa memanggil seseorang dengan gelar kekufuran, manggilnya kafir, ya. Au qala, atau dia mengatakan aduwullah. Nah, musuh Allah, menggelarinya sebagai kafir atau musuh Allah. Walaysa kadzalika, dan realitasnya tidak seperti itu. Ya, illa hara alai, jika tidak seperti itu, hara alai, hara sama maknanya dengan ba'a, raja'a. Nah, hara alai ini kembali atasnya. Ba'alai, raja'alai, ada'alai, kembali atasnya hal itu. Tayyib, bukan, ini bukan artinya serta-merta dengan itu ketika salah vonis, dia memvonis orangnya kafir, musuh Allah, ternyata dia salah, kemudian serta-merta dengan itu berarti pelaku yang salah vonis ini kafir, dia gelari fasik atau adu Allah, kemudian serta-merta ketika salah dia yang jadi fasik, bukan begitu maksudnya. Tapi itu bisa menjadi faktor, ya. Jadi bisa dicatat takliknya ini. Walaisal ma'na, walaisal ma'na anna bihadha takfir, وليس المعنى وليس المعنى أن بهذا التكفير أنه بهذا التكفير نعم وليس المعنى أنه بهذا التكفير وليس المعنى أنه بهذا التكفير صار كافرا ولكن المعنى أنه يكون سببا أنه يكون سببا لأن يرتد عن الإسلام فهو على خطر أن يعود إليه فهو على خطر أن يعود إليه هذا التكفير فيكفر هو في المستقبل طيب. Jadi taklik dari Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa ini laisa al-ma'na, ini bukan bermakna annahu, bahwasanya dia yang memvonis itu bihadha takfir, dengan fonis dia fonis saudaranya kafir, ya, seorang kafiran, serta merta dia menjadi kafir dengan itu ketika keliru fonis, ya, bukan begitu maksudnya, ya. Walakin al-ma'na, tetapi maknanya annahu yakunu sababan, bahwa sesungguhnya kekeliruan fonis dia kepada saudaranya itu, vonis dia yang meleset itu bisa menjadi sebab faktor li an yartadda anil islami, li an yartadda anil islam, bisa menjadi faktor sebab yang mengakibatkan dia murtad dari Islam. Fahuwa ala khatar, berarti kalau begitu dia di atas bahaya dengan sebab vonisnya yang meleset. Dia di atas bahaya. An ya'uda ilaihi hadat takfiru, bahwa suatu saat ya vonis kafirnya itu kembali menimpa dirinya sendiri. Fayakfura huwa fil mustaqbal, sehingga ya di suatu saat nanti justru dia ya yang kafir. Nah, fil mustaqbal itu suatu saat di waktu yang akan datang, bisa saja justru dia yang terjerumus dalam satu kekafiran, menjadi kafir, sehingga vonis itu kembali mengenai dirinya sendiri. Ini ancaman dari Nabi SAW, bermakna tahdir agar berhati-hati, jangan serampangan, jangan asal-asalan dalam memvonis seseorang kafir atau fasik. Ini tidak main-main. Baik. Fadal kau. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. Jadi berdasarkan hal ini kata Syekh, wajib sebelum menghukumi seorang muslim yang kekafiran atau kefasikan ya, untuk diperhatikan pada perkara itu, pada vonis itu ya, dua perkara. Nah, pada hukum itu dua perkara. Sebelum menjatuhkan vonis, bahas teliti, pelajari dengan baik dua perkara. Nah, yaitu yang pertama, dalalatul kitab wa sunnati ala anna hadzal qawla wal fi'la mujibun lil kufri wal fisq. Penunjukan Quran atau hadis ya, yang menunjukkan bahwasanya ucapan ini yang telah diucapkan oleh orang itu atau perbuatan ini yang telah dilakukan, dikerjakan oleh orang itu ya, hal itu mengharuskan kekafiran dia atau kefasikan dia. Ini dulu. Apakah betul ucapan itu, perbuatan itu kategorinya kekafiran sehingga pelakunya dikafirkan? Ya. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, atau ucapan dia, perbuatan dia kategorinya kefasikan sehingga pelakunya divonis fasik jika terpenuhi syarat-syarat. Atsani intibaqu hadzal hukmi 'ala al-qa'il al-mu'ayyan aw al-fa'il al-mu'ayyan bi haythu tatimmu shurutu at-takfiri aw at-tafsiqi bi haqqihi wa tantafi al-mawani'u. Syarat yang kedua, intibaqu hadzal hukmi 'ala al-qa'il al-mu'ayyan aw al-fa'il al-mu'ayyan. Persisnya hukum ini untuk diterapkan atas orang yang mengucapkan secara tertentu ya, atau orang yang mengerjakannya secara tertentu. Nah, atau persisnya penerapan hukum ini untuk diterapkan atas orang tertentu yang mengucapkannya atau atas orang tertentu yang mengerjakannya. Ini ta'yin masalahnya ini. Ya, ta'yin termasuk dalam kategori apa? Takfir mu'ayyan atau tafsik mu'ayyan. Mengkafirkan orang tertentu atau memfonis fasik orang tertentu. Jadi, apakah memang al-qa'il mu'ayyan, fa'il mu'ayyan orang tersebut ya, orang tertentu itu yang telah mengucapkannya atau mengerjakannya, ya, benar untuk diterapkan secara persis atasnya hukum itu, nah ini harus benar-benar dikaji, ya, harus benar-benar dikaji dengan seksama dan main-main ini, yaitu bihaitsu tatimmu syurutut takfiri aw tafsiqi fi haqqihi wa tantafi al-mawani'u, dalam arti, ya, baik, yang mana, biasa dikatakan begitu, yang mana syarat-syarat pengkafiran itu atau syarat-syarat memvonis dia fasik terpenuhi syarat-syarat itu pada hak orang itu. Karena at-takfir, at-tafsik, vonis kafir, vonis fasik itu lahu syurut, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi seluruhnya. Apakah memang syarat-syarat itu semua terpenuhi pada orang itu? Kemudian watan takil mawani, ada penghalang-penghalangnya yang akan menghalangi untuk difonis. Jika penghalang-penghalang itu ada, tidak bisa difonis. Nah, apakah memang tantafil mawani, penghalang-penghalang untuk dia difonis, penghalang-penghalang itu semua sudah ternafikan dari dia, tertepis dari dia sehingga jatuh fonis, atau ternyata ada satu penghalang yang ada sehingga kita terhalangi untuk memfonis dia? Wah, ini butuh pengkajian. Ini panjang ini. Syarat-syarat pengkafir atau vonis fasik itu satu persatu harus dikaji, terpenuhi tidak padanya. Kemudian mawani, penghalang-penghalang itu dikaji, ada enggak salah satu dari penghalang-penghalang itu yang menghalangi kita? Ada enggak pada dirinya sehingga terhalangi kita dari vonisnya? Ini kan butuhkah, ya, butuh pengkajian yang mendalam dan panjang. Tidak mudah. Bahkan tidak boleh serampangan, tidak boleh tergesa-gesa. Nah, jadi pertama harus dipastikan dulu secara ilmu syariat, apakah memang jenis ucapan itu termasuk kekafiran? Apakah jenis ucapan itu termasuk kefasikan? Jika itu termasuk kekafiran, apakah termasuk kufur akbar? Ya, kekufuran yang besar yang menjadikan pelakunya murtad, kafir, keluar dari Islam, atau kekufur asghar sehingga dia tidak bisa dikatakan murtad, keluar dari Islam? Apakah hukum itu termasuk yakni ucapan atau perbuatan itu dosa besar yang merupakan kefasikan? Nah, ini semua harus jelas dulu hukumnya dari segi dalil. Kita teliti dulu, ya, dalilnya dari Quran, hadis. Setelah kita pastikan bahwa ucapan itu atau perbuatan itu jenisnya kufur akbar atau kufur asghar atau dosa besar, kabirah minal kabair, fiskun minal fawasiq, fiskun minal fusuq, ya, minal fusuq, ya, termasuk kefasikan. Setelah itu langkah kedua, untuk kita menerapkan vonis kepada orang tertentu, ya, secara ta'yin orang itu, ya, secara tertentu kepadanya, nah, bahwa dia divonis kafir karena ucapannya atau perbuatannya, harus kita teliti lagi. Syarat-syaratnya terpenuhi enggak? Penghalang-penghalangnya ternafikan enggak? Ada satu saja syarat tidak terpenuhi, ada satu penghalang ada padanya, tidak bisa. Ya kan begitu. Nah, kemudian di sini dibahas apa saja syarat-syarat itu, ya. Namun di sini yang na'am diangkat oleh Syekh, ya, di antara syarat yang paling urgen, yang paling penting katanya. Nah, kami salah. Undurnya saat ini al-malabar jidar. Ada saat. Wahidah nis. Khalas? Nah. Jadi min aham syurud nanti kita lanjut insyaAllah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.